tumba y disidi perganti. Luka-hatiruka kalang sangkala, air mata jangan tertumpa. Coba tersenyum dan tersenyum lagi. Warnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari coba. Sini berganti luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpah. Apapun cerita, apapun sesara, coba tersenyum dan tersenyum. Berputar mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas coba. Baik di sini ataupun yang kaya, baik di gerana atau yang kejata, orang yang ujian itulah keadilan Tuhan. Di sana tadi cobaan jumpa di sini berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpah. Apapun derita, apapun sengsara, coba tersenyum dan tersenyum lagi.